إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah. Para pendengar Ismail Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat waktu luang, dan berbagai macam nikmat yang lainnya, sehingga pada pagi hari ini, kita bisa melanjutkan majlis kita yang ke-21, masih dalam pembahasan kitab, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran dan adab-adab yang berkaitan tentang muamalah kita dengan Al-Quran. Masih kita di bab yang keempat fi Adab Muallimil Quran wa Muta'allimi. Kita sudah di penghujung bab yang keempat ini, bab adab-adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Melanjutkan pembahasan yang telah lalu Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bagaimana hendaknya seorang pengajar Al-Quran apabila ia datang, disunahkan baginya untuk sholat 2 rakaat. Baik itu di masjid atau bukan di masjid. Lalu Al-Imam An-Nawawi juga membawakan bagaimana hendaknya posisi duduk seorang muallim, posisi duduk seorang ustadz. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan pasal yang baru. Tidak disebutkan judulnya, hanya saja kalau dengan bahasa kita, paling tidak ini pasal berkaitan tentang mengajar secara privat. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan faslun wa min adabihi al-muta'akkidah wa ma yu'tana bihi, di antara adab-adab yang hendaknya ditekankan dan hendaknya diperhatikan. Alla yudhillal ilma fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fihi. Hendaknya seorang pengajar Al-Qur'an atau seorang ustaz atau seorang alim atau seorang pengajar ilmu-ilmu agama, cabang-cabang ilmu yang lainnya, hendaknya mereka tidak merendahkan ilmu yang mereka miliki. Dengan cara apa? Fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allama minhu. Dia merendahkan ilmunya sendiri dengan cara ia pergi ke tempat yang dinisbatkan kepada si muridnya, yaitu tempat si murid. Apakah itu rumah si murid atau tempat bekerja si muridnya, atau tempat yang dimiliki oleh si murid, agar si murid tersebut belajar kepada ustadz ini atau belajar kepada pengajar Al-Quran ini atau belajar kepada alim ini di tempat si murid tersebut. Bukannya belajar di masjid atau si murid datang ke rumah sang ulama atau sang ustadz atau sang pengajar Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman dunah. Walaupun si murid yang belajar kepada ustaz tersebut atau kepada alim tersebut atau kepada pengajar Al-Qur'an tersebut, si murid adalah seorang khalifah. Walaupun dia khalifah, memiliki kedudukan yang tinggi. Di zaman masih ada khilafah Islamiyah, khalifah adalah jabatan yang tertinggi. Lalu ada menteri-menterinya. Adapun jabatan agama yang tertinggi pada zaman dulu adalah qadhi. Lalu ada bawah-bawahnya. Jabatan yang paling tinggi adalah khalifah dalam kenegaraan Islam. Atau di zaman kita, raja. atau presiden atau perdana menteri yang dia jabatannya paling tinggi di negeri tersebut. Walaupun si murid itu sang khalifah atau sang pemimpin negara, hendaknya seorang pengajar Al-Quran atau seorang alim atau seorang ustadz tidak pergi ke tempat muridnya tersebut untuk mengajar di tempat muridnya. Bal yasuna al-ilma an dzalik kama sanahu anhu as-salaf rahimahumullah. Tapi hendaknya seorang pengajar Al-Qur'an atau seorang alim, seorang ustaz memelihara ilmunya dari hal yang demikian, yaitu tidak merendahkan ilmu yang mereka miliki. Karena mereka memiliki ilmu, hendaknya ini bukan dalam bab maksudnya seorang alim atau seorang ustadz karena dia memiliki ilmu hendaknya dia sombong, bukan maksudnya seperti itu. Tapi hendaknya dia menjaga kewibawaan ilmunya bahwa dia memiliki sesuatu yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana para salaf terdahulu memelihara ilmu mereka, yaitu apa, mereka tidak mendatangi sultan, tidak mendatangi para khalifah. Wa hikayatuhum fi hadza katsiratun mashhura. Dan cerita-cerita dari para salafus saleh dalam bab ini banyak dan sangat masyhur. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala pernah beliau diminta oleh khalifah di zamannya. Al-Imam Bukhari sudah terkenal sahihnya ketika di zaman beliau sudah masih hidup. Lalu khalifah minta ke Al-Imam Al-Bukhari, tolong ajarkan Sahih Bukhari ini khusus buat anak-anak saya saja. Engkau datang ke singgasana, ke istana, lalu ajarkan Sahih Bukhari ini khusus untuk anak-anak saya. Untuk anak-anak khalifah, tidak untuk kaum muslimin yang lainnya. Apa kata Al-Imam Al-Bukhari? Yang secara maknanya, jika ingin belajar silakan datang ke masjid di mana saya biasa mengajar Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari enggan untuk datang ke istana khalifah untuk mengajarkan anak-anaknya Sahih Bukhari. Bukan karena beliau tidak mau mengajarkan ilmu tersebut, bukan. Tapi seperti itulah para salafus saleh. Mereka memuliakan ilmu, tidak merendahkan ilmu yang mereka miliki dengan cara membawa ilmu tersebut ke orangnya, ke si murid. Tidak, tapi kalau murid, apabila mereka ingin belajar, hendaknya dialah yang datang ke tempat si alim atau tempat si ustaz. Kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta ilaihi wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmunya yang datang. Walaupun memang ada sebagian ulama yang dahulu itu ada namanya mu'addib khalifah, mu'addib abna khalifah. Yaitu ulama yang mereka mengajarkan anak-anak khalifah yang mereka datang ke istana. Tapi ini segolongan kecil saja dari para ulama. Adapun sebagian besar ulama dari para salafus saleh, mereka tidak melakukan hal yang demikian. Dan mereka dinukil dari mereka bahwa mereka saling menasihati sesama ulama yang suka datang kepada ke istana khalifah. Mereka saling menasihati. Jadi hendaknya seorang pengajar Al-Quran atau seorang alim, seorang ustadz memelihara ilmu yang ia miliki. Tidak merendahkan ilmunya dengan cara membawa ke tempat si murid. Dia yang mendatangi murid. Kalau di zaman kita ini seperti mengajar secara privat. Pertanyaan, apakah ini tercela ataukah haram atau makruh? Wallahu a'lam, secara dalil saya pun belum mendapati apakah ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Bahwa mengajar secara privat seperti ini, yang ia datang ke tempat si murid, itu diharamkan oleh dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Tapi sebagaimana yang diisyarat dari Al-Imam An-Nawawi, min adabihil muta'akidah, di antara adab-adab yang sangat ditekankan. Ini lebih ke bab adab, Supaya apa? Agar orang itu menghormati ilmu, tidak merendahkan ilmu. Dan memang kita dapati kenyataannya, kita dapati baik dari kalangan ulama terdahulu. Apakah yang menjadi ulama itu anak-anak khalifah yang mereka diajarkan oleh ulama yang datang ke istana mereka? Atau yang menjadi ulama yaitu orang-orang yang mereka berkeliling ke negeri-negeri kaum muslimin, yang mereka mendatangi para ulama? Kenyataan yang kita dapati dari kitab-kitab sejarah adalah para ulama itu adalah orang-orang yang mereka pergi keluar mencari ilmu. Keluar dari rumahnya, bukan orang yang nunggu diam di rumah lalu didatangi alim dan belajar. Bukan. Tapi justru mereka yang keluar mencari ilmu. Bahkan sampai keliling negeri, keluar dari negerinya untuk bertemu para ulama dan belajar kepada mereka. Barulah orang-orang yang seperti ini yang jadi ulama setelah para gurunya. Adapun anak-anak khalifah, jarang kita dapati di antara sejarah ada yang dikatakan sebagai alim. Kecuali hanya beberapa seperti Al-Ma'mun. Itu pun dia akidahnya bermasalah. Ini di antara adab yang hendaknya diperhatikan oleh pengajar Al-Quran, atau seorang ustadz, atau pengajar ilmu yang lainnya.